إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kurahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, mailah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa beribadah kepada Allah khususnya di bulan yang suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah antum ketahui bersama, tema kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini berkaitan dengan kejadian tragedi berdarah yang menimpa saudara-saudara kita di negeri yang suci yaitu Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengentaskan musibah tersebut dari mereka dengan secepatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang kafir baik dari kalangan Yahudi, Asy'ah, Rafidhah ataupun Nasariyah dan lain sebagainya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejadian-kejadian seperti ini bukan suatu yang baru terjadi. Namun inilah sunnatullah di atas muka bumi ini, peperangan antara yang hak dengan yang batil, antara iman dengan kekafiran sampai hari kiamat kelak. Dan penindasan, penyerangan, tragedi berdarah yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin ini sebetulnya sudah diperingatkan, telah dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain sebagainya dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah. Rasul sallallahu pernah bersabda, "Yushiku anta da'a alaikumul umam kama tada'al akalu ta'ala qas'atiha." Kata Rasul sallallahu, hampir-hampir umat Islam dikepung oleh orang-orang kafir dari seluruh penjuru negeri ini atau dari seluruh penjuru dunia. Sebagaimana orang-orang yang kelaparan, mereka mengerumuni hidangan makanan. Sekali lagi kata Rasulullah, hampir-hampir umat-umat kafir itu mengepung, mengerumuni kaum muslimin sebagaimana orang-orang yang lapar itu mengerumuni hidangan makanan. Ya, kita bisa bayangkan orang yang kelaparan, seperti kalau antum mau buka puasa, rasanya mau disantap semuanya. Itu keadaan manusia di atas muka bumi ini yang ingin untuk menyantap kaum muslimin. Kemudian para sahabat bertanya, "Amin qillatin nahl yaumidin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kita pada waktu itu ya Rasulullah minoritas sedikit? Kata Rasulullah, "Bal antum yauma idzin katsir." Bahkan kalian waktu itu jumlahnya banyak, bahkan mungkin mayoritas. Walakinnakum rusa ka rusa isin. Akan tapi kalian itu seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kal rusa buih. Selalu dibuat permainan. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di dunia ini. Kaum muslimin meskipun jumlahnya mayoritas, namun mereka tidak punya kekuatan. Mereka diombang-ambingkan oleh orang-orang kafir, dibuat permainan oleh orang-orang kafir. Kalau kita lihat di Palestina, jumlah kaum muslimin misalnya melebihi jumlah orang-orang al-Yahud. Bahkan Syekh masyhur Hasan Salman hafizallahu taala, murid dari Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan seandainya kaum muslimin itu mereka bersatu di atas tauhid, ya, kemudian mereka meludah di negara Yahudi itu akan tenggelam negara Yahudi itu, karena kaum muslimin mayoritas. Namun masalahnya itulah, kaum muslimin belum bisa bersatu di atas tauhid, belum bisa bersatu di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum punya kekuatan iman khususnya. Sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan, kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, Rasul menggambarkan tentang parahnya keadaan kaum muslimin. Kata Rasulullah, "Wa la yantazi anallahu min suduri aduwikum almahabata minkum." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian dari dada-dada mereka. Artinya orang-orang kafir sudah tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Seperti yang terjadi sekarang ini. Bagaimana kaum muslimin di Suriah dibantai dengan persengkongkolan dari kelompok kafir Syiah Nusairiyah dengan komunis Rusianya dan lain sebagainya. Tentunya dengan orang-orang Yahudi pula. Mereka bersengkongkol, mereka bersatu untuk membantai kaum muslimin. Padahal jumlah kaum muslimin di Timur Tengah khususnya lebih banyak dari mereka. Namun itulah kalhusa, seperti buih yang tidak ada kekuatan sama sekali. Bahkan musuh-musuh itu tidak ada lagi ketakutan terhadap kaum muslimin. Ini berlainan dengan pada zaman Rasul SAW. Pada zaman Rasul, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrid. Di antara keistimewaan Rasul SAW, di antara hal yang Allah berikan kepada Nabi kita yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya, yaitu Rasul ditolong oleh Allah dengan ditimpakan rasa takut di dalam hati-hati kaum kafir. Sebelum perjalanan satu bulan lamanya. Sebelum Rasul melangkah, itu mereka orang-orang kafir sudah ketakutan. Namun keadaan sekarang terbalik. Orang-orang kafir tidak ada lagi rasa ketakutan. Kaum muslim yang takut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasulullah, "Wa la yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan." Dan Allah akan menimpakan kepada hati-hati kalian penyakit al-wahan. Apa penyakit wahan itu? Kata Rasulullah, "Hubbud dunya wa karatul maut." Yaitu tamak kepada dunia dan takut kematian. Dan inilah yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Kalau kita lihat pada hari-hari seperti ini, bagaimana kaum muslimin, mereka sibuk dengan masalah kepemimpinan, tentang urusan dunia, tentang jabatan, bingung masalah penghitungan suara sementara, bingung masalah siapa yang menang. Yang dipikirkan, yang disibukkan manusia, kaum muslim disibukkan dengan urusan jabatan seperti ini. Sedangkan kaum muslimin di Palestina, di Suriah dibantai habis-habisan. Demikian pula yang lainnya. Keadaan kaum muslimin cinta tamak kepada dunia. Bahkan lebih dari itu. Bukan sekedar dunia. Mereka pun dininabuhkan dengan siaran Piala Dunia. Betul tak? Sedangkan saudara-saudara kita di tempat yang lain dibantai. Memang inilah salah satu programnya mereka. Kaum muslimin yang lain dininabubukkan. Disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan tadi, sedangkan mereka siang dan malam bekerja keras untuk menghabisi kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah sungguh benar sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi sabda Rasulullah, terjemahannya hampir-hampir orang-orang kafir mengepung kalian wahai umat Islam sebagaimana orang-orang yang kelaparan mereka mengerumuni hidangan makanan. Ketika Rasul ditanya, apakah jumlah kita pada waktu itu ya Rasulullah sedikit minoritas? Kata Rasul, bahkan kalian itu jumlahnya banyak, kathir, mayoritas. Akan tapi kalian seperti bui yang diombang-ambingkan oleh air bah. Dan Allah sungguh akan mencabut dari dada-dada musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian, dan Allah akan menimpakan ke dalam hati-hati kalian penyakit al-wahan, yaitu cinta tamak kepada dunia dan takut kematian. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Narasuddin Al-Albani rahimallahu taala. Kemudian masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari tragedi seperti ini, maka kita terpanggil. Meskipun ini semuanya belum maksimal, namun mungkin ini yang bisa kita lakukan, yaitu mengadakan kajian dengan tema Palestina di hatiku. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, masal mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, cinta mencintai, seperti satu jasad. Apabila satu sakit, satu anggota badan sakit, semuanya merasa kesakitan. Ini yang perlu untuk betul-betul kita tanamkan. Bahwasanya mereka, kaum muslimin di Palestina adalah saudara-saudara kita. Mereka satu anggota badan dengan kita. Kalau mereka terlukai, bahkan a'udzubillah min dzalik, bagaimana kejadian yang sangat tragis. Bukan orang dewasa saja yang dibunuh, namun anak-anak kecil yang diharapkan mereka sebagai generasi penerus umat Islam, mereka dibunuh. Sedang keadaan mereka bermain, bagaimana mereka direnggut masa kekanak-kanakan mereka dengan sadisnya di bulan yang suci. Maka ya, ini sedikit yang bisa kita lakukan. Memanggil saudara-saudara kita kaum muslimin untuk sama-sama berpartisipasi, minimal dengan kita mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kelapangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengentaskan dari diri mereka musibah dan bencana tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang kafir khususnya Yahudi di Palestina. Ini yang menjadikan kita berkumpul sekarang di sini untuk sekedar melaksanakan solidaritas sebagai sesama kaum muslimin, untuk kita menegakkan ukhuwah Islamiyah di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan tadi, perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayangnya, cinta mencintainya, seperti satu tubuh. Jika satu sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dan tidak akan bisa tidur serta ditimpa penyakit demam. Oleh karena itulah, masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah, terutama di bulan yang suci ini, marilah kita bersama-sama memberikan apa yang kita bisa untuk saudara-saudara kita di Palestina sana yang mengalami penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang kufar, terutama orang-orang al-Yahud. Qatalahumullah. Kemudian pembahasan kita sebetulnya tidak lain tidak bukan kecuali hanya sekedar membacakan dari ucapan-ucapan para ulama yang berkaitan dengan hal ini. Kita bagi kajian ini ada 4 poin. Yang pertama berkaitan dengan Palestina dan keutamaannya menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Yahudi, tentang asal-muasal nama Yahudi serta sejarah singkat mereka sehingga bisa menduduki Palestina. Kemudian yang berkaitan dengan ucapan para ulama tentang tragedi di Palestina, terutama tragedi Gaza. Kemudian yang berkaitan dengan masalah bagaimana kita mengentas kehinaan tersebut dari kaum muslimin. Secara global, 4 poin itu yang akan kita bahas. Tentunya sekali lagi kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama, karena memang masalah ini bukan masalah sepele, masalah besar yang kewajiban kita merujuk kepada para al-ulama. Yang pertama berkaitan dengan masalah Palestina dan keutamaannya. Di sini kita bawakan sebuah kutip buku kecil yang berjudul Tahriju Ahadis Fadha'il Syam wa Dimasyq, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang terpecah menjadi 4, Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Dulu namanya negeri Asyam. Ya, sebagaimana kalau kita baca kitab-kitab ulama, negeri Hijaz. Kalau sekarang terbagi menjadi 2, Mekah dan Madinah. Ini sekali lagi istilah-istilah yang dulunya 1, sekarang sudah terpecah. Sekali lagi, negeri Syam, Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Ini buku yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan negeri Syam, khususnya Dimaskus di sini. Namun tentunya sudah kita sampaikan tadi, namanya Syam masuk ke dalamnya negeri Palestina. Ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang dibawakan di sini, cuma kita ambil 5 saja yang insyaallah sudah mencukupi kajian kita pada pagi yang singkat ini. Hadis yang pertama tentang keutamaan negeri Syam, khususnya Palestina, dari sahabat Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya tuba lisyami, Ya tuba lisyami, Ya tuba lisyami. Kata Rasulullah SAW, alangkah beruntungnya negeri Syam, alangkah beruntungnya negeri Syam, alangkah beruntungnya negeri Syam. Diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, Ya tuba li ahli Syam, sungguh beruntung penduduk negeri Asyam. Kemudian para sahabat mengatakan, Qalu ya Rasulullah, wa bima dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa beruntung? Dari sisi yang mana dikatakan mereka itu beruntung? Kata Rasulullah SAW, Tilka malaikatullah basitu ajnihataha ala Syam. Itulah para malaikat-malaikat Allah yang membentangkan sayap-sayap mereka di atas negeri Syam. Ini merupakan salah satu keutamaan negeri Syam, bahwasannya malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas negeri tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dan Sahih. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Hawala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Satu jannah duna ajnadan. Kalian wahai kaum muslimin itu akan memiliki pasukan yang banyak. Jundan bisyam. Yang pertama tentara di negeri Syam. Wa jundan bil Irak, dan tentara di Irak. Dan yang ketiga, wajundan bil Yaman, dan pasukan di negeri Al-Yaman. Qala Abdullah, perawi ini mengatakan yang bernama Abdullah tadi, Fakumtu, aku pun berdiri, Fakultu khirli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pilihkan untukku. Ya, dari mana aku termasuk tentara-tentara tersebut? Rasul menjawab, Alaikum bisyam. Wajib bagi diri kalian untuk memegang tentara di negeri Syam. Faman aba falilhaq biyamanihi, jika dia enggan, ikuti tentara yang ada di negeri Yaman. Ini masal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sedikit luruskan persepsi sebagian kaum muslimin yang mereka mencoba untuk Kalau orang Jawa bilang menggatuk-gatukkan ya hadis ini dengan sebagian pasukan Khawarij yang ada di negeri Irak dan Syam ya, yang sebagian mereka katanya mendirikan negara Islam Irak dan Asyam. Ya kalau bahasa Arabnya tentara Daesh, ya kalau di sini singkatnya apa? ISIS ya. Ya. Ini bukan yang dimasukkan dalam hadis ini, meskipun mereka mengaku-ngaku mereka termasuk dari bagian yang disabdakan Rasul ini. Ya, bahkan mereka sekarang membuat atau meminta baiat kepada kaum muslimin yang enggak baiat ditembaki. Ya. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Abbad Hafizullah Ta'ala, seorang pakar ahli hadis di kota Madinah, ditanya tentang sebagian penduduk Saudi Arabia yang membaiat atau yang ingin membaiat khalifah mereka di Irak sana, yang dikenal dengan Abu Bakar al-Baghdadi. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, bayau syaitan. Mereka membaiat setan. Ya, karena mereka ya, bukan kelompok ahli sunnah, karena mereka ini tidak layak menjadi khalifah kaum muslimin. Bahkan sempat tersebar berita di negeri Suriah, kaum muslimin sudah dibantai oleh kelompok Syiah Nusairiyah yang dipimpin oleh Bashar Asad qatalahullah. Sudah tertimpa musibah, apa sedia jatuh, ketimpa musibah lagi. Tertimpa tangga lagi, yaitu datangnya tentara yang kita sampaikan tadi, tentara negara Islam Irak dan Syam. Mereka datang ke sebagian negeri di Suriah, mewajibkan kaum muslim di sana untuk membaiat mereka. Ketika enggak mau dibaiat, diberondong dengan apa? Peluru. Padahal sama kaum muslimin. Apakah ini namanya negara Islam? Maka sekali lagi perlu kita luruskan, karena sebagian mereka mencomot hadis ini untuk apa? Distempelkan kepada kelompok-kelompok tersebut. Mereka bukan yang dimasukkan di sini. Karena yang dimasukkan di sini nanti akan kita sampaikan, yaitu kelompok At-Ta'ifah Al-Mansurah Al-Sunnah wal Jama' Al-Firqatul Najiyah. Bukan kelompok Khawarij seperti yang ada di negara Islam Irak dan Asyam itu. Ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Hakim dan selainnya. Hadis yang ketiga dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inni ra'aitul kitab untuzi'a min tahti wisadati." Sesungguhnya aku melihat amudal kitab, tiangnya kitab itu dicabut dari bawah bantalku. Fanadartu fa'idha huwa nurun sati'un umida bila syam. Ini mimpinya Rasulullah SAW. Dan namanya mimpinya beliau adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku melihat bahwasanya ada cahaya yang bersinar yang mengarah ke negeri Syam. Nah, ini intinya bahwasanya Rasul bermimpi melihat cahaya yang bersinar yang menerangi negeri Syam. Ala innal iman idza waqatil fitan bisyam. Kemudian Rasul mengatakan, ketahuilah sesungguhnya keimanan apabila umat tertimpa fitnah itu akan kembali ke negeri Asyam. Ya, di antaranya negeri Palestina. Dari hadis inilah kita mengatakan dalam tema kita Palestina di hatiku, karena memang Rasulullah SAW sangat amat menyanjung negeri Palestina. Maka demikian pula hati kita harus juga menyanjung, memuji, ada kecintaan terhadap negeri Asyam, di antaranya negeri Palestina. Karena Rasul menyanjung, memuji mereka, maka kita pun harus betul-betul menyanjung, menaruh dalam hati kita negeri Syam tersebut, khususnya negeri Palestina. Ini hadis yang ketiga. Yang keempat, dari sahabat Muawiyah ibnu Qurra an Abihi radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza halaka ahlus Syam fala khaira fi ummati." Apabila penduduk negeri Syam sudah binasa, sudah habis, maka tidak ada kebaikan dalam umatku. Maka jangan sampai penduduk negeri Syam dihabisi oleh orang-orang Al-Kufar. Karena Rasul mengatakan apabila penduduk negeri Syam itu sudah binasa, sudah musnah, sudah habis, maka tidak ada kebaikan dalam diri umatku. Kemudian Rasul mengatakan, wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haq yuqatiluna dajjal. Senantiasa sekelompok dari umatku di atas kebenaran mereka memerangi ad-dajjal. Yang lebih sahih lagi riwayatnya sama dengan hadis Ta'ifah Mansurah tadi, yaitu senantiasa akan ada di tengah umatku kelompok yang tegak di atas kebenaran dan mereka mansurin, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan kelompok Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, alias Firqatun Najiyah, alias Ahlussunnah wal Jamaah, alias dakwah As-Salafiyah. La yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Dan tidaklah mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka sampai tegaknya hari kiamat. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya pasukan yang akan muncul di negeri Yaman, negeri Irak, negeri Asyam, itu dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dari golongan jaringan Al-Qaeda atau kelompok Al-Khawarij. Kemudian yang kelima hadisnya, Rasul SAW bersabda dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah untuk kami kota Madinah kami. Wa barik lana fi muddina wa sa'ina. Dan berkahilah ya Allah untuk kami mud kami dan sa' kami, ukuran mud dan as-sa'. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma barik lana fi haramina. Ya Allah, berkahilah untuk kami negeri haram kami, yaitu negeri Mekah. Wa barik lana fi syamina. Ini intinya. Dan berkahilah ya Allah negeri Syam kami. Ini sekali lagi, lima hadis ini cukup menunjukkan bahwasannya kota atau negeri Palestina yang merupakan salah satu negeri Asyam ini mendapatkan keistimewaan sanjungan dari Ar-Rasulullah SAW, maka harus betul-betul kita letakkan dalam hati kita, kita mencintai negeri-negeri tersebut sebagaimana yang telah disabdakan oleh Ar-Rasulullah SAW. Kalau itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Lebih mantap lagi kalau kita sampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan negeri Syam, khususnya Palestina. Yang pertama, dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah mengatakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjid Al-Haram Mekah ilal Masjid Al-Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Di mana Masjid Al-Aqsa itu? Di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekeliling Baitul Maqdis tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya negeri Palestina, negeri Syam, itu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, negeri Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian yang berikutnya, surat Al-Maidah ayat ke-21. Tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, Ya kaum idkhulul ardal muqaddasata allati barakna fiha. Ya kaumku, wahai kaumku, wahai Bani Israel, udkhulul arda, masuklah ke dalam negeri yang kami telah berkahi di dalamnya. Sepakat ulama tafsir mengatakan, yaitu negeri Palestina. Nanti akan disampaikan bagaimana sejarah mereka nanti. Ini sudah cukup membuktikan bagaimana keberkahan negeri Palestina lewat ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati barakna fiha. Wahai kaumku masuklah ke negeri yang muqaddas, yang suci, yang kami berkahi di dalamnya. Kemudian yang berikutnya surat Al-Anbiya ayat ke-71 dan juga nanti 81. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang penyelamatan terhadap Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam. Allah mengatakan wa najainahu wa Lutan, ya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ilal ardillati barakna fiha lil alamin, ya, kami selamatkan mereka menuju ke negeri yang kami barokahi untuk semesta alam. Ini intinya firman Allah allati barakna fiha, yang kami barokahi negeri Palestina tersebut. Ini surat Al-Anbiya ayat ke-71. Demikian pula ayat yang ke-81 masih dalam surat Al-Anbiya. Allah mengatakan wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha, dan kami utus bagi atau kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman atau untuk Nabi Sulaiman angin yang bertiup kencang dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menuju kepada bumi yang kami barokahi di dalamnya. Ilal ardi allati barakna fiha, yang dimaksud oleh ulama tafsir di sini katanya adalah negeri Palestina. Ya, jadi 5 ayat ini sudah cukup menunjukkan, atau 4 ayat ini sudah cukup membuktikan bagaimana keutamaan negeri Syam khususnya Palestina. Oleh karena itulah sekali lagi ini mengharuskan kita untuk, ya, mencintai dalam hati kita Palestina, ada di hati kita. Ini yang berkaitan dengan keutamaan negeri Syam khususnya Palestina. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua yang berkaitan dengan Yahudi. Dari mana asal kata Yahudi dan sejarah singkat mereka. Ini kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Dirasat fil Adyan al-Yahudiyya wa Nasraniyah. Tentang agama Yahudi dan agama Nasrani yang dikarang oleh Asy-Syaikh Dr. Su'ud bin Abdul Aziz Al-Khalaf. Ini dosen kita di Universitas Islam Madinah, dan ini termasuk salah satu buku yang diajarkan di Universitas Islam Madinah tentang Yahudi dan An-Nasara. Yang pertama berkaitan dengan nama Al-Yahud. Para ulama berselisih pendapat tentang asal kata Yahudi, apakah itu berasal dari bahasa Arab atau selain bahasa Arab. Tentunya kalau di sini berarti ada berapa pendapat? Hah? Ada dua. Ada yang mengatakan dari bahasa Arab, ada yang mengatakan bukan dari bahasa Arab. Yang mengatakan dari bahasa Arab itu berasal dari kata-kata hada yahudu. Artinya roja'a yarji'u, yaitu kembali. Hal ini berkaitan dengan ucapan Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 156. Allah mengatakan inna hudna ilaika, sesungguhnya kami itu kembali kepada engkau ya Allah, yaitu tobat kepadamu ya Allah. Jadi kata-kata al-yahud dari kata-kata hada yahudu, yaitu roja yarji'u, kembali atau tabayatubu, bertobat. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan kata-kata Yahud itu bukan berasal dari bahasa Arab. Namun itu nisbah, menisbatkan kepada salah seorang dari anak cucu Nabi Ya'kub alaihi salam, ya, yang bernama Yahuza dengan zal. Dengan berjalannya waktu berubah menjadi Al-Yahud dengan dal. Ya. Kemudian ada pula yang berpendapat kata-kata Al-Yahud itu berasal dari nama negara, ya, Daulati Yahuza allati kanat fi Filistin ba'da Sulaiman alaihissalam, yaitu adanya negeri Yahuza yang ada di Palestina setelah ya, meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi assalam. Jadi ini asal muasal penamaan al-Yahud. Ada yang mengatakan itu dari bahasa Arab, dari kata-kata hada yahudu yang artinya tabayatubu atau roja yarji'u, dan itu diambil dari ucapan Nabi Musa ketika mengatakan inna hudna ilaik. Ya. Ada pula yang mengatakan kata-kata Yahudi, nama Yahudi itu berasal dari, bukan dari bahasa Arab, namun itu penamaan dari salah seorang atau nisbah menisbahkan diri dari nama seorang anak cucu dari Nabi Yakub alaihi assalam. Ya, ini asal penamaan Yahud. Nah, sekarang kita di media sering mendengar istilah negara Israel. Ya. Ini perlu untuk kita luruskan. Ya. Nabi Yakub alaihissalam, ya, kita kalau mendengar Nabi Yakub ini sekilas langsung teringat dengan kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf alaihi assalam. Nabi Yakub itu punya nama lain, yaitu Israel. Ya. Jadi dari sinilah para ulama mengatakan tidak layak mereka itu dinamai dengan bangsa Israel atau Israel, karena itu nama nabi yang mulia, ya, yang wajib untuk kita memuliakannya, Nabi Yakub alaihi assalam. Ini kita mau bacakan dari bukunya Asy-Syaikh Mashhur Hasan Salman yang berkaitan dengan penamaan Israel. Ya. Ini tidak benar secara logika maupun secara nas. Ya. Ini kita ambilkan dari kitab As-Salafiyun wa Qadiyatu Palestin. Ya, Palestin atau Salafia dan sikap mereka terhadap Palestin. Ini karangannya Asy-Syaikh Mashhur Hasan Salman, murid dari Asy-Syaikh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah. Dalam halaman 12, dalam footnote-nya di sini beliau berkata, hadhihi tasmiyatun munkaratun, menamai Yahudi yang ada di Palestina dengan Israel itu penamaan yang mungkar. Wa qad sa'ala al-sinatin nas fi biladil muslimin al-qaul fi siyaqiz dzam, dan telah tersebar di lisan-lisannya kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin ketika mereka mencela bangsa Yahudi itu, mereka mengatakan fa'alat Israel kada. Ya, kalau di media-media terutama dikatakan bahwasanya bangsa Israel membantai kaum muslimin atau Israel membantai kaum muslimin. Ini apa? Suatu yang salah, yang batil, menisbatkan pembantaian tersebut kepada Israel, yang mana Israel adalah apa? Nama lain Nabi Yakub alaihissalam. Seolah-olah apa? Pembantaian ini dinisbatkan kepada seorang nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi perlu diluruskan. Ya, tidak benar ya menamai mereka dengan Israel. Kita cukup mengatakan mereka bangsa Yahudi, ya, Qiradah wal Khanazir. Kata para ulama mereka saudara-saudaranya Al-Qiradah wal Khanazir, kerajaan dan babi. Wa Israel, kata Syekh Mashhur, wa Israel huwa rasulun karim min rusulillah. Israel itu termasuk salah satu rasul-rasul Allah, yaitu Yakub alaihi salam. Wa huwa bari'un min daulatil yahud al-khabisa al-makirah. Dan beliau berlepas diri dari negara Yahudi yang busuk dan jahat. It la tawarusa bainal anbiya wa rusul wa bain a'da'i minal kafirin. Tidak ada waris mewaris antara para nabi dengan musuh-musuh mereka dari kalangan al-Yahudi. Ya, mereka membanggakan diri sebagai keturunan Nabi Yakub, kata mereka seperti itu, namun para nabi-nabi tersebut berlepas diri daripada orang-orang al-Yahud. Falaysa lil yahud ayatu alaqatin diniyatin binabiyillah Israel alaihissalam. Dan bangsa Yahudi tidak ada alaqah, ya, keterkaitan sama sekali dengan Nabi Allah, yaitu Israel, yaitu Nabi Yakub alaihi assalam. Seperti yang akan kita sampaikan, bahwasanya orang Yahudi sekarang ini itu Yahudi palsu, bukan keturunan asli daripada Nabi Yakub alaihi assalam. Sebagaimana sebagian kaum muslimin ada mengaku-ngaku keturunan siapa? Nabi Muhammad alaihi assalam, padahal sebagian mereka palsu pengakuannya. Ini kurang lebih sama. Intinya sekali lagi, kata beliau, al-wajib al-aqal ighadatuhum bitasmiyatihim Yahud. Ya, maka cukup menamai mereka dengan bangsa Yahudi. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menisbatkan mereka kepada Israel. Ya, namun kadang, ya karena sudah menjamur seperti penamaan ya Israel kepada mereka, terkadang ada ya ketergelinciran alisan. Maka kita tekankan dari awal, kita menamai ya bangsa tersebut dengan bangsa al-Yahudi, dengan bukan dengan bangsa Israel, karena Israel Nabi Yakub alaihissalam berlepas diri daripada orang-orang al-Yahud tersebut. Kita kembali lagi kepada pembahasan tentang Yahudi. Adapun secara istilah, Yahudi itu adalah orang-orang humul ladina yaz'umuna annahum min atba'i Musa alaihissalam. Yaitu mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihi assalam. Ya, sekedar mengaku, namun mereka sama sekali bukan daripada kaum Nabi Musa yang sebenarnya, karena mereka menyelisihi ajaran Nabi Musa alaihissalam, khususnya yang berkaitan dengan masalah at-tauhid. Kemudian disebutkan dalam kitab ini tentang nama lain dari al-Yahudu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menamai orang-orang Yahudi dengan beberapa nama. Di antaranya kaum Musa. Mereka disebut sebagai kaumnya Nabi, kaumnya Nabi Musa. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan ayatnya tadi, ketika Nabi Musa mengatakan kepada mereka, ya kaum idulul ardul muqaddasah allati barakna fiha. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam negeri yang diberkahi, yaitu negeri Palestina. Namun mereka tidak mau taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan, inna fiha qauman jabbarin. Dalam negeri tersebut ada orang-orang yang perkasa, yang kuat. Lan nadkhulaha, kita akan tidak akan mungkin masuk ke dalamnya. Hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar dari darinya. Ini pembangkangan kaumnya Nabi Musa terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, nama mereka adalah Bani Israel. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati Allah allati an'amta 'alaikum. Ya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ini namanya Yahudi juga, Bani Israel, anaknya Israel dulu. Ya. Kalau Israelnya bukan, karena Israel Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dinamakan dalam Al-Qur'an mereka dengan Ahlul Kitab. Ya. Allah mengatakan innal ladina kafaru min alil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Demikian pula nama lainnya adalah, atau namanya juga al-Yahud. Ya. Namun dikatakan di sini penamaan Yahudi dalam Al-Qur'an itu banyak atau kebanyakan tentang suatu yang negatif, ya. Seperti misalnya Allah berfirman wa qalatil yahudu yadullahi mahlula. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah menyatakan mereka ini adalah orang-orang yang terlaknat dan sebagainya, dengan mereka dipanggil dengan nama mereka al-Yahud. Demikian pula Allah mengatakan wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Sesuatu yang apa? Negatif. Itu banyak Allah langsung namai mereka dengan bangsa al-Yahud. Ini penamaan Yahudi. Sekarang kita pindah kepada sejarah singkat orang-orang Yahudi sejak Nabi Yakub alaihi assalam. Kita ingat tadi kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini tidak terlepas dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu mendapatkan jabatan di negeri mana? Mesir. Maka Nabi Yakub alaihissalam bersama saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pergi hijrah dari pinggiran kota Palestina menuju ke Mesir. Ya. Kemudian selama ada Nabi Yusuf alaihissalam mereka aman. Ya. Anaknya Nabi Yakub Bani Israel ini. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, penguasa Mesir yang namanya siapa? Hah? Fir'aun, ya. Julukan rajanya Mesir adalah Fir'aun. Ya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka Raja Mesir pada waktu itu membantai Bani Israel. Ini awal muasalah apa? Pembantaian terhadap Bani Israel. Dan ini adalah janji Allah. Sampai kapanpun mereka Bani Israel tidak akan mungkin pernah merasa tentram. Meskipun sekarang mereka berkuasa, namun hati-hati mereka masih ada rasa ketakutan. Kenapa? Sepanjang sejarah mereka adalah kaum yang terhina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kaum yang selalu membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sampaikan ancaman Allah bahwasanya sampai hari kiamat mereka akan pasti mendapatkan balasan yang setimpal. Ini juga menjadikan kita ini optimis, tidak terus merasa takut dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Allah berjanji, mereka pasti akan diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan-tangan manusia, meskipun bukan dari kaum muslimin. Di sini awal pertama mereka dibantai oleh Fir'aun Mesir pada waktu itu setelah meninggalnya Nabi Yusuf alaihi assalam. Kemudian mereka pun memutuskan untuk keluar dari negeri Mesir. Di antaranya dipimpin oleh Nabi Musa alaihi assalam. Mereka menuju kepada Palestina. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam negeri yang apa? Mukaddas, yang suci, yaitu negeri Palestina. Namun mereka tidak mau. Maka Allah pun sesatkan mereka. 40 tahun mereka tidak bisa masuk ke negeri Palestina. Sampai Nabi Musa pun meninggal dunia pada waktu itu. Kemudian mereka pun masuk ke dalam negeri Palestina bersama nabi mereka yang lain yang bernama Yusha bin Nun. Masuk ke negeri Palestina. Kemudian kata para ulama, mereka sebenarnya pendatang pada waktu itu. Karena pada waktu itu sudah ada penduduk asli kota atau negeri Palestina. Ada yang namanya Al-Finiqiyun, Al-Kan'aniyun, yang merupakan sebagian mereka ini bangsa Arab yang hijrah ke negeri Palestina sebelum adanya orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian setelah mereka masuk ke negeri Palestina pada waktu itu yang dipimpin oleh nabi yang bernama Yusha bin Nun. Karena memang Bani Israel ini punya banyak nabi. Sebagaimana ucapan Nabi Musa, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum ij'ala fikum anbiya. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang mana Allah banyak memunculkan nabi-nabi dari diri kalian. Bani Israel punya banyak nabi, di antaranya Nabi Musa dan juga Nabi Yusha bin Nun yang sukses membawa Bani Israel ke negeri Palestina. Kemudian mereka pun mendirikan negara di sana. Dan namanya juga sama dengan sekarang ini. Ada negara Israel dan juga negara Al-Yahud. Namun pada tahun 603 sebelum Masehi, 603 sebelum Masehi, negara mereka yang bernama negara Yahuda itu dihancurkan oleh Raja Mesir juga, Fir'aun yang lainnya. Mereka pun apa? Hancur, berantakan. Mereka pun lari tunggang langgang, berpencar ke negeri-negeri yang lainnya. Kemudian mereka mendirikan lagi negara Yahudi yang tadi sudah kita namakan Yahuda dengan Zal. Namun dengan berjalan waktu berubah menjadi Yahud. Namun pada tahun 586 sebelum Masehi, 586 sebelum Masehi, mereka dihancurkan oleh negara atau penguasa Babilonia yang bernama Bukhtanasar. Tahun 586. Ini sekali lagi perjalanan Bani Israel. Mereka ini kaum yang selalu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sudah termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 167. Surat Al-A'raf ayat 167, Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya kaum muslimin bahwasanya akhir daripada orang-orang Yahudi adalah kebinasaan, tinggal nunggu waktunya saja. Maka jangan terlalu takut atau seperti kita dipegang ubun-ubun kita oleh orang Yahudi. Kita Betul, waspada. Wajib untuk kita betul-betul memiliki prinsip yang kokoh bahwasanya mereka adalah musuh-musuh kita. Kita persiapkan untuk melawan mereka dengan kekuatan apa yang kita miliki. Namun, jangan sampai berlebihan dalam takut dengan mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 167, Allah mengatakan, Wa itta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adzab. Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia yaitu Allah akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sepanjang zaman mereka itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Dan yang terakhir yang kita ketahui bagaimana mereka apa dibantai oleh kelompok siapa? Di Jerman? Iya. Meskipun bukan kaum muslimin, mereka apa? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka tersebut. Ini surat Al-A'raf ayat 167. Kemudian setelah mereka dihancurkan oleh negara Babilonia, mereka masih punya sisa-sisa kekuatan, yaitu di negeri Palestina juga, dan mereka pun tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Janji Allah Subhanahu Wa Taala mereka dihinakan, yaitu lewat orang-orang Romawi pada tahun 70 Masehi, setelah Nabi Isa alaihi assalam. Pada saat inilah, kata para ulama, mereka ini sudah tidak ada lagi tempat di Palestina. Mereka sudah menjauh, keluar dari Palestina semuanya. Kemudian kapan mereka kembali ke Palestina? Ini secara singkat, kapan mereka kembali ke Palestina lagi? Kita ambilkan lagi sekali lagi dari kitab Dirasat Fil Adiyan Al-Yahudiyah Wa Nasraniyah karangan Syekh Su'ud Al-Khalaf, pengajar di Universitas Islam Al-Madinah. Pada halaman 59, di sini dikatakan, Waqad khalafa al-muslimun ar-Roman an-Nasara fil qarn awal al-Hijri alladhi yuwafiq al-qarn as-sabi' al-miladi ala Syam wa Palestin wa jami'u ma kana fi hadhihi ar-Roman fi hadhihi al-manaqib. Pada tahun awal Hijriah, kaum muslimin telah menguasai negeri Palestina dari orang-orang An-Nasara. Wa kana al-Yahud fi halati tashattut wa tafarruq fi jami'an hayl ardi. Sedangkan orang-orang Yahudi ini sudah berpencar di seluruh penjuru dunia. Walam yakun yusmah waktu walil yahud bisukna fi Baitul Maqdis. Mereka sudah dilarang untuk masuk ke negeri Palestina, ke Baitul Maqdis. Kama sabaqa bayanu. Balkana min bunudil mu'ahada baina Nasara Baitul Maqdis wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alla yusma lil yahud bisakni fi Baitul Maqdis. Bahkan ketika Umar bin Khattab telah membuka negeri Palestina, beliau berunding dengan orang-orang Nasara di sana, yang diantara poin-poin perdamaian itu, perundingan tersebut, dilarang, sepakat orang Nasara dengan kaum muslimin melarang orang-orang Yahudi untuk masuk ke negeri Palestina. Kemudian pada tahun 1799 Masehi, itu orang-orang Yahudi diiming-imingi oleh Napoleon Bonaparte. Siapa itu? Raja Perancis, pada tahun itu diajak untuk bersatu. Dia mengumpulkan semua orang Yahudi di Asia, di Afrika, dan di Eropa untuk membangun negara mereka kembali, katanya di Palestina. Namun itu tidak tergapai karena Napoleon bisa dikalahkan pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1896. Mulai muncul pemikiran yang kita kenal sekarang dengan pemikiran Zionis. Zionis Yahudi. Kalau bahasa Arabnya As-Sahyuniya. Sebetulnya ada ini sebuah kitab bagus, As-Sahyuniya wa khataruha 'alal al-basariyah. Zionisme dan bahayanya terhadap manusia. Ini dikarang oleh seorang dosen kita juga di Universitas Islam Madinah, dan alhamdulillah juga kita pernah dulu belajar masalah ini. Yang mana di situ diceritakan bagaimana langkah-langkah mereka untuk sampai kepada yang sekarang ini. Di antaranya mereka bergabung. Ini sebenarnya kita bacakan panjang, cuma ini apa-apa karena memang untuk sejarah kita bacakan, semoga tidak banyak memakan waktu. Pada tahun 1896 itu seorang Yahudi yang bernama Tidur, ini bahasa Arabnya ini Tidur Hertres, seorang tokoh Zionis itu mengarang kitab yang bernama Ad-Daulah Yahudiyah. Ini pemikiran pertama yang muncul untuk pendirian negara Yahudi di Palestina. Haitsu aqada mu'tamar Baal fi Swissra, yang mana dia membuat muktamar, mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk mengembalikan negara mereka katanya di Palestina tahun 1897. Wajah fi khitab iftitah hadzal mu'tamar, innana nad'u hadzal asas fi bina'il bait alladhi safa yu'wi al-ummah al-yahudiyah. Pada waktu itu dia di muktamar mengatakan pada pembukaan muktamar bahwasanya kita sekarang ini akan meletakkan batu pertama untuk mendirikan rumah atau negara yang akan menaungi orang-orang al-Yahudi. Summa iktaraha barnamijan yadu ila tasyil qiyam bi harakatin wasi'a ila Palestin. Kemudian dia pun mengusulkan agar Palestin, orang-orang Yahudi yang ada di seluruh penjuru dunia itu kembali ke negara Palestina untuk membangun negara Palestina atau membangun negara Yahudi tersebut. Wal husul ala i'tirafin dauliyin bi syar'iyyati tautin. Dan mereka berusaha melobi orang-orang kafir yang lainnya untuk disetujui pendirian negara Yahudi tersebut. Wa kana min qararati dzalikal mu'tamar insya munadzama as-sahyuniyah al-alamiyah. Pada waktu muktamar itulah didirikan gerakan Zionisme Yahudi. Kalau kita ditanya apa bedanya Yahudi dengan Zionis, enggak ada bedanya. Zionis Yahudi, Yahudi adalah apa? Zionis. Zionis itu kata ulama gerakan untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Kemudian wadarasu halal mustamarin. Tahun 1897 itu ketika terjadinya muktamar sudah berdiri gerakan Zionisme Yahudi. Pada waktu itu mereka apa? Sudah gerilya. Siang malam mereka berusaha untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Mereka pun mempelajari tentang penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa seperti penjajah Inggris. Fawajadu anna Britania ansabud dual li hadzal amr allati tattafiq raghbatu fi wadi da'in fi wasit ummah islamiyah muwali lil gharb ma raghbatil yahud fi watanin qamin lahum. Maka mereka pun mendekat kepada penjajah Inggris yang waktu itu sudah banyak menjajah Timur Tengah, di antaranya negara Palestina yang di bawah Inggris. Mereka ingin untuk apa? Bersengkongkol dengan orang-orang Inggris. Kemudian wa kana aktsaru biladil arabiyyah tata sayyaratiha fadabbaru al mu'amara wa akhadhu bidzalika wa'dan min Balfour rais wazara Britania summa wazir kharijiyatiha. Dan mereka pun Yahudi ini membuat kesepakatan dengan Perdana Menteri Inggris yang bernama Balfour pada waktu itu, yang kalau bahasa Arab dikenal dengan Wa'dul Balfour, yaitu perjanjian Balfour yang mereka sudah dikasih lampu kuning untuk bisa mendirikan dan tinggal di negara Palestina. A'lana fi anna Britania tamna al-Yahud haqqa iqama watanin qaminaw fi Palestine. Pada tahun 1917. Sekali lagi, tahun 1917. Berapa abad sampai sekarang? Satu abad lamanya. Itu awal muasal mereka masuk ke negara Palestina. Mereka mendirikan pemukiman di Palestina dengan izin dari negara Inggris. Qatalahumullah. Ini biang keroknya sebetulnya apa? Negara Inggris. Mereka diberikan hak untuk mendirikan pemukiman di Palestina. Wa anna satas ajahidatan fi tahqiqi dzalik. Wa kana al-yahud qad bada'u al-hijra ila Palestine fil waqti alladhi kana fi Palestine tahta al-intidab al-Britani. Maka dari situlah orang-orang Yahudi disuruh penjuru dunia itu hijrah ke negara Palestina karena diberikan izin oleh negara Inggris. Fastata'al Yahud bisa berhijrah min takwi daulatin dakhila daulah. Maka dengan izin dari Inggris itulah mereka mendirikan negara Yahudi di Palestina, negara di dalam negara. Wakalatil hukumatul Britania tahmihim min batil muslimin. Dan negara Inggris sebagai penjajah pada waktu itu melindungi orang-orang Yahudi dari penyerangan kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi yang merampas tanahnya kaum muslimin. Sekali lagi, dusta kalau mereka mengatakan Palestina negara mereka. Negara Palestina negaranya kaum muslimin, mereka yang menjajah. Bukan kaum muslim yang menjajah mereka, mereka yang menjajah kaum muslimin. Watata amal maum bikulita sama. Orang-orang Inggris pun memberikan toleransi yang luar biasa kepada orang-orang Yahudi. Namun berlainan dengan kaum muslimin, mereka ditekan, mereka dijajah habis-habisan oleh orang-orang Inggris. Inilah yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya yusiku anta ja'alaikum umal. Hampir-hampir umat-umat kafir mengerumuni orang-orang muslim. Ingin untuk apa? Mengeroyok orang-orang muslimin. Walamma da'ufati Britania anta hakiki amal Yahud ahalat amra ilal umamil mutahida. Ketika Inggris sudah lemah di Palestina, mereka menyerahkan kekuasaan ke PBB. Ini bangkrut yang kedua. Jangan percaya dengan mereka. Ini untuk kepentingan mereka PBB, bukan untuk apa? Kaum muslimin. Sampai detik ini mereka pun apa? Langkah mereka terhadap kaum muslimin di Suriah sudah hampir 3 tahun lamanya. Kaum muslimin ditindas, dibantai. Ratusan ribu kaum muslimin meninggal dunia. Mana itu PBB? Mana itu HAM? Semuanya kadzib. Semuanya dusta. Karena memang itu adalah apa? Untuk mereka, bukan untuk kita kaum muslimin. Maka jangan pernah percaya dengan orang-orang kufar tersebut. Inggris pun menyerahkan kekuasaan Palestina kepada PBB. Walamma tatazaam wal wilayatul muttahida allati bidawriha istalamati dar Britani fil mantiqa farsalat al umam muttahida lijaniha aw lijanaha ila Palestin summa qarat hadhil lijan taqsima Palestin bitakhtitin yahudiyyin wa daqtin amrikiyyin. Setelah PBB mengambil alih kekuasaan Palestina dari negara Inggris, mereka mengirim tim ke Palestina. Sekali lagi ini sandiwara mereka. Bukan untuk mengadakan perdamaian, bukan untuk mengusir orang Yahudi yang menjajah kaum muslimin. Namun justru sebaliknya, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua bagian. Untuk orang Yahudi dan untuk orang-orang kaum muslimin. Semuanya adalah pasan diwaranya orang-orang Yahudi, diantaranya dengan tekanan dari Amerika yang juga mbahnya orang-orang al-Yahud. Fa'alana qarar taqsim li Palestin bainal muslimin wal Yahud, dan itu diumumkan pada tahun 1947. 1947, 2 tahun setelah kita merdeka, Palestina mulai dijajah oleh al-Yahud. Kemudian pada tahun 1948, mereka pun mengumumkan dengan resmi berdirinya negara Yahudi di Palestina. Dan itu pun langsung dikatakan di sini, 11 detik dari pengumuman mereka, Amerika langsung menyetujui kemerdekaan berdirinya negara Yahudi. Qatalahumullah. Ini semuanya panggung sandiwara di dunia ini. Yahudi Amerika, Israel atau Yahudi Palestina, demikian pula Iran dengan Bashar Assad di Suriah dan sebagainya. Ini sandiwara-sandiwara mereka untuk memerangi kaum muslimin. Kata pengarang di sini 11 detik atau 11 menit setelah pengumuman orang-orang Yahudi mendirikan daulah mereka, negara mereka, Amerika langsung merespon menyetujui. Demikian pula dengan negara Rusia, sama-sama negara kafir. Kalau mereka satu dengan yang lain, komunis dengan Yahudi, ini ada peperangan. Namun kalau untuk menghadapi kaum muslimin, mereka bisa bersatu. Namun mengapa kaum muslimin tidak bisa bersatu? Ya, nanti akan kita sampaikan. Karena at-tauhid yang jauh dari sebagian kaum muslimin. Ini sejarah ringkas tentang orang-orang al-Yahud di Palestina. Ya, sekali lagi, semuanya ini menunjukkan bahwasanya kata para ulama, orang-orang Yahud mereka bukan penduduk asli Palestina, mereka adalah pendatang dari luar Palestina yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Ya'qub alaihi assalam. Sekarang kita ingin sampaikan dari kitab yang sudah kita sampaikan tadi, As-Sahyuniyah wa Khatru ala al-Bashariyah karangan Dr. Hamud bin Ahmad Ar-Ruhaili, tentang masalah penisbatan mereka kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Ya'qub. Ini alaihissalam, ini semuanya kedustaan mereka. Dikatakan dalam halaman 74, innal yahud al-maujudin al-an fi anha'il alam laisu min nasli Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya orang-orang Yahudi yang ada sekarang ini, mereka bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Bukan juga keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi assalam. Mereka bukan dari keturunan Nabi Ya'qub, bukan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fahum khalitun min ajnasin. Mereka ini kumpulan, campur aduk dari segala jenis manusia. Mungkin juga dari jenis syaitan. Wa umamin mukhtalifatin, dan dari umat-umat yang bermacam-macam. Fil laun, dalam warna tubuh mereka, wasyakal, bentuk tubuh mereka, wal usul wal lughat, bahasa mereka, asal muasal mereka. Wala yamutunna li Ibrahim bi ayati silatin mahma kana nauha. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian kata beliau, amma da'wa sahyuniyin bi silatil yahud al-mu'asirin bi bani Israel al-Qudama min haisul jins fahiya da'wa za'ifa ilmian wa tarikhian min haisul asasiha. Adapun pengakuan orang-orang Zionis Yahudi bahwasanya mereka ini keturunan Bani Israel yang dahulu, ini adalah pengakuan yang dusta, yang palsu, baik dari sisi keilmiahannya, baik dari segi sejarahnya. Li'anna mu'damal fi'atil qalila al-mustad'afa minhum allati baqat fi Palestine ba'da durbatir Roman al-qasima fil qarnain al-awwal wasani badal milad i'tanaqu al-masihiyah. Karena mereka setelah dihancurkan oleh negara Romawi, yang negara itu adalah negara Nasara, maka orang-orang Bani Israel pada waktu itu berpindah ke dalam agama Kristen, ke dalam agama Al-Masihiyah. Tidak lagi tersisa, mereka beragama Al-Yahud. Wandamaju fisukan al-akhari. Dan mereka pun bercampur dan aduk dengan penduduk asli di sana. Jadi sekali lagi, tidak ada kebenaran kalau mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam atau sebagai penduduk asli Palestina. Mereka adalah orang-orang pendatang yang merebut negara kaum muslimin di Palestina. Sekarang ingin kita sampaikan bagaimana ajarannya orang-orang al-Yahud. Bagaimana mereka sampai sebengis ini. Seperti yang kita saksikan, kita dengarkan di media. Bagaimana anak-anak kecil itu sedang mainan ditembak oleh sniper-sniper mereka. Bagaimana mereka menurunkan senjata pembakar massa. Dan masih banyak lagi kekejaman-kekejaman mereka yang sudah tidak asing lagi bagi orang yang memiliki hati dan mata hati dan mata kepala ini. Mereka, orang-orang Yahudi, itu punya 3 kitab suci. Atau punya 3 pegangan, pedoman dalam keagamaan mereka. Yang pertama, tentunya At-Taurat. Yang tentunya sudah bukan lagi kitab samawi. Bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah apa? Yuharifunal kalimat mawadi'i. Mereka sudah mengotak-atik, merubah-rubahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya At-Tilmud. Tilmud ini sabdanya Nabi Musa alaihissalam, kata mereka. Ini yang paling mereka agungkan daripada At-Taurat. Nanti akan kita baca bagaimana kebusukan kitab ini yang menjadikan orang-orang Yahudi memiliki pemikiran-pemikiran syaitan, memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih sadis daripada binatang-binatang. Karena apa? Dari asal kitab suci mereka yang bernama At-Tilmud. Ini kita bacakan pada halaman 122. Ini dari sekali lagi kitab Tilmud. Kalau mau yang punya kitabnya bisa dilihat halamannya ini. Ini halaman 66 dan seterusnya. Ini kita baca langsung poin-poinnya. Dalam kitab Tilmud mereka, kitab Tilmud mereka ada ucapan annahum indallah arfa minal malaika. Bahwasanya bangsa Yahudi itu di sisi Allah lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat. Wa anna man yadrib yahudiyan ma fa ka anna ma darabal izza al ilahiyah. Maka barang siapa memukul orang Yahudi, maka seolah-olah dia memukul Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan akidahnya orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah, mereka punya keyakinan bahwasanya diri mereka, imam-imam mereka lebih tinggi kedudukannya dari malaikat ataupun dari para rasul. Seperti yang diucapkan oleh imam mereka Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, kalau enggak salah halaman 52, dia mengatakan wa min darurati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya di antara keyakinan Syiah Rafidhah, keyakinan kami bahwasanya kami memiliki imam-imam yang memiliki kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh rasul yang diutus oleh Allah. Mereka lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat. Maka tidak asing, ini adalah akidahnya orang Syiah Rafidhah karena mereka adalah anak cucunya orang-orang Yahudi, mereka diproduksi oleh orang Yahudi yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Maka sekarang ini mereka sedang bersandiwara, bersekongkol untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dan di Palestina sana banyak orang-orang Asyiah. Kalau kita mendengar di Suriah, itu ada namanya sekte Syiah Batiniyah An-Nusairiyah. Yang dikafirkan, sepakat ulama mengkafirkan mereka. Di Palestina juga banyak kelompok sekte Syiah Batiniyah, cuma bukan Nusairiyah. Namun namanya Ad-Durus. Banyak nama-nama mereka, sekte-sekte mereka. Itu juga yang bersengkongkol dengan orang-orang al-Yahud untuk membantai kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di dalam Tilmud mereka ada ucapan wa annahum musallatun ala amwali baqil umam wa nufusihim. Bahwasanya orang-orang Yahudi mereka berhak menguasai harta-harta seluruh umat di dunia ini dan bahkan menguasai jiwa-jiwa mereka. Li'anna fil waqi amwal Yahud. Karena asal muasal harta manusia itu berasal dari Yahud. Harta antum semua itu dari Yahud. Antum cuma ngutang nanti harus Itu keyakinan mereka. Maka mereka dengan kejamnya nanti akan mengambil harta-harta tersebut dengan segala cara. Karena memang keyakinan mereka seperti ini. Harta manusia itu hartanya mereka. Wa idza istaraddal insan malahu fala lawma alaihi. Apabila orang Yahudi mengambil harta orang lain, itu suatu yang lumrah, tidak boleh dicela. Kemudian kata mereka, wa annan nas innama khuliqu li ajlihim wa li khidmatihim. Bahwasanya manusia semua itu diciptakan untuk melayani, membantu orang-orang Yahudi. Kita ini dianggap orang Yahudi sebagai pembantu-pembantu, pelayan-pelayannya mereka. Qatalahumullah. Kemudian kata mereka, walil Yahud. Walil Yahudi idza ajaza an muqawamati syahwat an yusallim nafsahu ilaiha. Ini di antara kehewanan mereka, kebinatangan mereka, bahwasanya kalau ada orang Yahudi tidak sanggup untuk melawan nafsu syahwatnya, maka wajib untuk mereka menyerahkan dirinya kepada nafsu syahwatnya tersebut. Makanya sekarang ini di dunia mereka menyerang kaum muslimin dengan tonan-tonan yang na'udzubillah min dalik. Itu semuanya karena mereka ini seperti binatang, tidak ada bedanya, bahkan adol lebih sesat daripada binatang sesuai dengan keyakinan mereka. Kemudian kata mereka wa anal jannah la yadkhuluha illal yahud. Surga itu tidak ada yang boleh masukinya kecuali orang-orang al-yahud. Intinya mereka mengatakan bahwasanya al-yahud sya'bullahil mukhtar, Mereka memiliki semboyan bahwasanya Yahudi adalah makhluk Allah yang diistimewakan daripada semua umat manusia. Lebih parah dari itu, kata mereka, anna arwah ghair yahud, arwahun syaitaniyah. Roh-roh selain Yahudi itu ada roh-rohnya setan. Padahal mereka yang setan. Wasabiatun bi arwail hayawanat. Kata mereka, kita ini seperti roh-rohnya hewan, binatang. Wa annau mithlul kila wal hamir. Manusia selain Yahudi, meskipun orang Nasara, ya, mereka dianggap seperti keledai, seperti anjing. Wa inna ma khuliqu ala hayatil insan hatta yakunu laikin bi khidmatil yahud. Sebetulnya manusia selain Yahudi, baik Buddha, Hindu, Nasara, itu sebetulnya adalah hewan-hewan yang diciptakan dalam bentuk manusia, tujuannya untuk melayani orang-orang al-Yahudi. Ya. Kemudian kata mereka dalam kitabnya Talmud, la yajuzu lil yahud an yashfaqa ala ghairi yahudi. Tidak boleh orang Yahudi mengasihi selain Yahudi. Ya. Ini akidah mereka. Makanya tidak aneh kalau mereka melakukan pembantaian yang sangat kejam, yang sangat keji, yang tidak kemanusiaan sama sekali, karena mereka meyakini selain Yahudi itu tidak layak dikasihani sama sekali. Wala an yarhamahu, tidak boleh orang Yahudi menyayangi selain Yahudi. Wala yu'inu, tidak boleh membantu selain Yahudi. Maka jangan percaya dengan bantuan orang-orang Yahudi. Itu adalah sandiwara mereka. Bal ida wajada waqi'an fi hufratin sadda alai. Bahkan dalam Talmud ini dikatakan kalau ada orang Yahudi mendapati selain Yahudi itu terjebak atau terjatuh dalam kubangan, wajib untuk ditutupi kubangan tersebut. Ya. Bukan malah ditolong. Namun ditutup biar mati sekalian. Kemudian katakan di sini, walal yahudi an yas'a ila qatlis salihin min ghairil yahud. Ya. Ini poin yang paling penting lagi, bahwasanya orang Yahudi wajib berusaha membunuh orang-orang saleh dari selain orang-orang Yahudi. Ya. Ini akidah mereka. Dan inilah yang sekarang mereka tunjukkan. Ini bukan sekedar balas dendam atau namun inilah akidah mereka. Mereka akan berusaha kalau punya kesempatan, punya kekuatan untuk membantai selain mereka, yaitu utama kaum muslimin. Karena memang Allah telah berfirman, inna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Sungguh kalian akan mendapati manusia yang paling sengit permusuhannya dengan orang beriman adalah orang-orang Yahud dan orang-orang al-musyrikin. Yang paling benci kepada kaum muslimin adalah orang-orang al-Yahud. Dan itulah yang sekarang kita lihat bagaimana kebencian mereka. Mereka lampiaskan dengan pembantaian massal di Palestina. Qatalahumullah. Kemudian ingin kita sampaikan juga sejarah pembantaian massal orang-orang al-Yahudi di Palestina. Dari kitab yang sudah kita sampaikan tadi, As-Salafiyun wa Qadiyatu Palestine, karangan Syekh Mansur Salman hafizallahu taala. Ini pembantaian yang sejak mereka memiliki negara Yahudi tersebut. Disebutkan di sini mulai tahun 1948 sejak mereka berdiri, mereka sudah melakukan pembantaian massal. Dikatakan di sini al-mazabih wa asharuha madbahatu Deir Yassin. Yang terkenal pada tahun itu dikenal dengan pembantaian massal Deir Yassin allati buqirat fiha butunul hubala, yang diceritakan dalam sejarah mereka ini merobek perut-perut wanita hamil. Wadubiat atfal, anak-anak kecil mereka sembelih. Wakutiat al-awsal, tempat-tempat jalan-jalan itu diputuskan oleh mereka. Wasuwiatil ajisam, mereka yang sudah mati dicecel istilahnya. Wakurifat fibiri fil korya, kemudian jasad-jasad mereka dimasukkan ke dalam sumur di tempat tersebut. Sampai-sampai diceritakan ketika ada bantuan dari palang merah atau apa namanya Salibul Ahmar, ya palang merah itu, mereka sempat sebagian mereka pingsan karena melihat bagaimana kekejian kebiadaban orang Yahudi terhadap kemanusiaan. Bukan sekadar kemanusiaan kaum muslimin, namun kemanusiaan. Bahkan mereka yang kafir pun pingsan karena melihat bagaimana kebiadaban orang-orang al-Yahudi waktu tersebut. Kemudian sejak tahun 48 mereka mulai mengadakan pembantaian massal. Kemudian tahun 51 ya, tiap tahun mereka mengadakan pembantaian massal. 51, tahun 52, 54, 55, 56, 50, 7 dan sampai detik ini. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana permusuhan mereka dengan orang-orang Yahud. Maka sekali lagi harus kita tanamkan ke dalam diri kita dan ke dalam diri anak-anak kita bahwasanya kaum muslimin punya musuh bebuyutan, yaitu orang-orang Yahudi beserta antek-anteknya orang-orang Syiah Ar-Rafidah qatalahumullah. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga tentang aqwalul ulama fi qadiyati Palestin. Ucapan para ulama tentang masalah Palestin. Ya, karena sekali lagi ini masalah besar, perlu untuk kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikri jika kalian tidak mengetahui. Allah juga mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahum minhum. Apabila datang kepada orang-orang munafikin perkara tentang stabilitas keamanan, tentang ketakutan, orang munafik itu langsung menghukumi sendiri. Adapun orang beriman, seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri, kata Imam Qurtubi, ilal ulama, kepada para ulama, maka mereka akan mengetahui tentang masalah hukumnya, tentang masalah bagaimana kita menyikapinya. Yang pertama akan kita sampaikan dari ucapan seorang ulama dari Marukusana yang bernama Muhammad Bashir Al-Ibrahimi. Ya, dalam kitab As-Salafiyun lagi halaman ke-20 atau 88. Ini ada ucapan yang sangat indah dari seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna Palestin wadi'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam indana." Sesungguhnya Palestin itu adalah titipan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka kewajiban kita kaum muslimin mengembalikan lagi Palestina ke kaum muslimin. Jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita tidak punya kepedulian. Apapun yang kita miliki, kita gunakan untuk mengembalikan titipan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam diri kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa amanata Umar fi dhimmatina, dan Palestina ini merupakan amanahnya Al-Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab yang ada di pundak kita. Maka tugas kita dengan segala kemampuan kita untuk mengembalikan Palestina ke negara kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa ahdul Islam fi a'naqina, dan Palestina merupakan perjanjian Islam yang ada di pundak-pundak kita juga. Inilah kewajiban yang masih belum bisa kita realisasikan, titipan Nabi Muhammad SAW yang belum bisa untuk kita melaksanakannya. Maka banyak kita memohon ampun kepada Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk kita membantu saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sana. Kemudian kata beliau, "Fala in akhadha al-yahud minna wa nahnu usba inna idzal khasirun." Kalau orang-orang Yahudi telah berhasil merampas Palestina sedangkan kita kaum muslimin adalah kaum yang memiliki kekuatan, memiliki jumlah yang banyak, maka sungguh kita adalah orang-orang yang rugi. Kemudian beliau mengatakan, ayuhal Arab. Kemudian beliau menunjukkan ucapannya kepada orang-orang Arab, bangsa Arab. Inna qadiyata Palestin mihnatun. Sesungguhnya masalah Palestin ini merupakan ujian bagi kita semuanya. Imtahanallahu biha dhamairakum wa himamakum wa amwalakum wa wahdatakum. Allah ingin menguji dengan tragedi Palestina, dengan tragedi Gaza ini, ya, hati-hati kalian dan cita-cita kalian. Allah menguji dengan adanya tragedi ini, ya, hati-hati kalian, perasaan-perasaan kalian, cita-cita kalian, harta-harta kalian dan persatuan kalian. Walaysat Falestin li Arab Falestin wahdahum. Palestin bukan untuk orang Arab di Palestin, wa inna ma hiya lil Arab kullihim. Namun Palestina itu untuk semua bangsa Arab. Mereka punya kewajiban untuk membantu, ya, orang-orang Arab di Palestina sana. Walaysat huququl Arab fiha tunal bi anna haqqun fi nafsiha. Walaysat tunalu bil hawina wadh'af. Dan hak orang Arab ini itu tidak akan mungkin bisa dicapai dengan bermalas-malasan dan dengan kelemahan. Walaysat tunalu bisyi'riyat wal khitabiyat, tidak mungkin bisa digapai dengan hanya bersair atau berkhutbah. Wa innama tunalu bitasmim wal hazmi wal ittihad wal quwwah. Akan tapi Palestina akan bisa kembali ke pangkuan kaum muslimin kalau mereka mau mengembalikan kekuatan mereka, mau bertekad dan mau bersatu untuk merebutnya tentunya di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, inna sahyuniya wa ansaraha musammimun faqabilu atasmim bitasmimin aqwa minhu. Orang-orang Zionis Yahudi dan antek-anteknya, mereka telah bertekad, mereka bekerja siang dan malam, maka lawanlah mereka juga dengan tekad yang bulat, tekad yang lebih kuat melawan orang-orang tersebut. Wa qabilu al-ittihad bi ittihad amtan minhu, dan lawanlah persatuan mereka dengan antek-antek mereka dengan persatuan yang lebih kokoh lagi. Ini pesan dan nasihat dari seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. Kemudian kita pindah kepada nasihat yang kedua, fatwa dari kumpulan ulama di Saudi Arabia Al-Lajnah Ad-Da'imah. Ini agak panjang namun tidak ada masalah karena banyak manfaatnya. Disebutkan di sini, ma yahdus fi Gaza ijramun wa dhulmun fi haqqi sya'bil Falastini. Bahwasanya yang terjadi di jalur Gaza, ya, itu merupakan kebiadaban, kedzaliman terhadap penduduk Palestina. Kemudian setelah inalhamdulillah dan sebagainya, fa inna lajna da'imah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta fil mamlakati arabiyyah saudiyyah taba'at bi kulli asa wa husnin wa alamin majra wa yajri ala ikhwanil muslimin fi Falastin. Bahwasanya ulama-ulama di Saudi Arabia itu mengikuti, ya, dan mendengarkan bagaimana keluh kesah, bagaimana kesedihan, bagaimana tragedi berdarah yang terjadi terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Wa fi qut'i Gaza al-khusus, terutama di jalur Gaza. Min udwanin wa qatlin wal atfal wa nisa wa syuyukh, yaitu terhadap pembantaian terhadap anak-anak kecil, perempuan, wanita dan orang-orang tua. Wa intihaqunil hurumat wa tadbiril manazil wal munsyaat wa tarwil aminin, yang di sana terdapat perusakan terhadap fasilitas umum, rumah-rumah penduduk kaum muslimin, dan juga terdapat pelecehan terhadap kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Wala syakka anna dzalika ijramun wa dzulmun fi haqqi syabil Falastini, dan tidak diragukan itu merupakan kebiadaban, kedzaliman terhadap penduduk Palestina. Wa hadzal hadatsul alim yujibu alal muslimin alwukuf ma ikhwanin falastiniyin wa ta'awun ma'ahum wa nusratuhum wa musa'adatuhum wal ijtihad fi raf'id dhulmi anhum ma yumkin atau bima yumkin min asbab wal wasail tahqiqan li ikhwatil islam wa rabitatil iman. Kemudian bagaimana sikap kita kaum muslimin terhadap kejadian ini? Kata beliau, ini kejadian mewajibkan kita semuanya kaum muslimin untuk bersatu menolong saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Menolong mereka, membantu mereka, bersungguh-sungguh untuk mengentaskan kedzaliman dari mereka dengan apa yang kita sanggupi. Fattakullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua itu dalam rangka mempraktekkan ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman, innamal mu'minna ikhwah wal mu'mina wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din. Ayat orang beriman itu bersaudara. Kemudian disebutkan tentang hadis-hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian kata beliau, wa nusra syamilatun li umurin ajida hasbal istita'a mura'atul ahwal sawa'an kanat madiyatan aw ma'nawiyan. Menolong kaum muslimin di Palestina itu bermacam-macam sesuai dengan kemampuan individu-individu kaum muslimin. Ya, ada yang secara maknawi, contohnya dengan doa. Ya, kalau kita enggak bisa ya membantu mereka dengan jiwa kita, tidak bisa membantu mereka dengan harta kita, paling tidak dengan doa kita, apalagi di bulan yang suci ini. Ya, kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Doa insyaallah di bulan Ramadan mustajab, namun dengan ikhlas, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita ingat ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, Allah sisipkan masalah addu'a. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Maka ini adalah saat yang tepat untuk kita membantu saudara kita diantaranya dengan doa. Nah, ini yang kita mampu secara maknawi. Namun kalau bisa dengan materi. Dan kalau enggak salah panitia sekarang menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita bersama-sama membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian kata beliau, kata atau kata para ulama yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Saudi Arabia, beliau mengatakan setelah itu, au min jihati dual al-arabia wal islamia bitashili wusulil musa'adat lahum wasidukul mawaqif tujahahum. Tadi membantu individu-individu, sekarang secara negara. Kata beliau, kewajiban bagi negara-negara Arab yang ada di sekeliling Palestina untuk mempermudah kaum muslimin di Palestina mendapat bantuan untuk merawat yang sakit atau untuk menyalurkan bantuan-bantuan kaum muslimin dari negara-negara yang lainnya. Wa qulu dzalika min ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini semuanya termasuk dalam kategori melaksanakan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa min dzalika aidan badru nasiha lahum wa tilalatum 'ala ma fi khairin wa salahuhum. Kemudian juga di antara menolong kaum muslim di Palestina yaitu dengan kita mengajak mereka, kaum Palestina, kaum muslim di sana, untuk kembali kepada agama mereka, untuk kita melaksanakan sabda Rasul, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Di antaranya kita nasihatkan kepada kaum muslim di sana untuk mereka bersabar, untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berfirman, intasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaidun syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makan musuh-musuh kalian akan memadratkan, mencelakakan kalian. Siapa tahu, meskipun mereka tidak punya kekuatan sebagaimana kekuatan orang Yahudi, namun Allah yang memiliki segala kekuatan akan membantu mereka. Karena Allah telah berfirman, intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, musuh telah mengepung kalian, Allah akan menurunkan 5.000 malaikat yang akan diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kata ulama di Saudi Arabia tentang kejadian yang terjadi di Jalur Gaza. Intinya kewajiban kita untuk membantu kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan jalur yang syar'i. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Dakwah salafiyah tidak melegalkan demonstrasi atau melegalkan untuk kaum muslimat berbondong-bondong ke jalan berteriak-teriak na'udzubillah min dzalik. Ini suatu jalan yang tidak syar'i, justru ini akan menjadikan umat Islam lebih terhina lagi karena mereka tidak kembali kepada agama yang hak ini. Kemudian yang ketiga kita ingin sampaikan nasihat dari Asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman hafizallahu taala tentang masalah ini, meskipun panjang cuma kita singkat di sini. Kata beliau, falwaj falladhi yajri fi Gaza yaj'aluna nuqarrir umuran wal 'ala al-waqt la yattasil al-kalam bitafsil walakin fil isyara fi hadzal maqam insyaallah fiha ma qad yaj'aluna tamatul ahkam alat yang bagi untuk antakarra fima yakhussu hadin nazilah mimma yang bagi an yu'lam. Sesungguhnya apa yang terjadi di Jalur Gaza ini membuat kita untuk membuat beberapa keputusan yang berkaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap tragedi ini. Kata beliau, innal wajib 'alal muslimin jami'an badlu ma yastati'un min juhdin liiqafi nazifid dami halan. Yang wajib bagi kaum muslimin semuanya adalah menghentikan cucuran darah kaum muslimin di Palestina. Wa man qassara fa huwa athimun. Barang siapa yang tidak ada usaha, maka itulah yang berdosa. Fa syekhunal Imam Al-Albani rahimahullah fi ta'liqatin lahu ala syarh aqidah tahawiyah. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam catatan kaki beliau terhadap al-aqidah tahawiyah, wa qad kataba mundu aktsar min rubi' qarnin, yang beliau tulis 25 tahun yang lalu, seperempat abad yang lalu, beliau mengatakan annal muslimin ajami'an asimuna litafritihim fima yajri fi Palestin, bahwasanya kaum muslimin semuanya akan berdosa kalau mereka tidak ada usaha untuk menolong saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Wa idza kana hadzal ismu bi mujarrad ihtisabil yahud la'anahumullah la'anat mutatabi'ah. Kemudian kata Syekh Masrul Salman, kalau ucapan Syekh Albani ini ditujukan ketika Yahudi merampas tanah Palestina, apalagi sekarang mereka ini membantai kaum muslimin, semoga Allah, kata beliau, melaknat dengan banyak laknat terhadap orang-orang Yahud. Kemudian fal wajib ala sulaha addu'a, kewajiban orang-orang yang soleh, kaum muslimin, mendoakan mereka. Ketika kita misalnya mau berbuka puasa, kata Rasulullah SAW, di antara tiga doa yang mustajab, salah sudah awatin mustajabat, ada tiga doa yang mustajab. Di antaranya kata Rasulullah SAW, da'watus sa'im hina yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika kita berbuka. Setelah kita berbuka, kita berdoa. Di antaranya dzabal dzama waqtatil uruku, kemudian kita seringin dengan doa Allah mansur ikhwanal muslimina fi Palestine. Kita doakan mereka, semoga Allah segera mengentaskan tragedi dari mereka dan semoga Allah memerangi orang-orang Yahud di mana saja mereka berada. Sekali lagi kata beliau, kata Syekh Masud Salman, tugas orang-orang muslimin terutama yang para salihin yaitu berdoa untuk kaum muslimin Palestina. Wal wajib 'alal ulama al-bayan. Adapun para ulama atau yang mewarisi ulama, itu tugasnya menjelaskan bagaimana sikap yang sebenarnya terhadap tragedi Gaza atau terhadap tragedi berdarah di Palestina ini. Bayanu mayazza min ahkam bi ghairi tahawurin, namun tidak boleh dengan tahawur, yaitu sembarangan, sembrono, namun dengan ilmu. Kemudian wal wajib 'alal hukam wal aghnia badlu ma yastati'un bi jamil wasail mutaha, dan bagi para penguasa bagi para pemimpin, bagi orang-orang yang kaya, wajib untuk mengerahkan semua yang mereka sanggupi untuk menolong saudara mereka di Palestina. Bi an yuqifu hadza sailan min ad-dima, di antaranya untuk menyegerakan tetesan darah kaum muslimin agar tidak mengalir kembali. Kemudian wal wajib alal muslimin jami'an fi ghairil wajib alwaqtil an fi wajibil waqti alladhi yanbaghi an natalammas an wa anna dhal usbu alad da asudda ala litami'a binal a'da. Kemudian tugas kaum muslimin semuanya setelah melihat kejadian ini untuk bangkit kembali untuk meraih kejayaan Islam dan kaum muslimin dengan mereka merubah diri mereka dari kesyirikan kepada tauhid, dari kebid'ahan menuju as-sunnah, dari ma'asyar kepada at-ta'ah. Ini untuk jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya kita bantu dengan doa terhadap kaum muslimin Palestina. Kita bantu dengan harta kita. Kita sampaikan kepada umat tentang sikap kita yang sebenarnya. Namun untuk jangka panjangnya, dan ini sudah pernah kita bahas di meja ini, di atas meja ini, di masjid ini, yaitu cara menggapai kejayaan Islam dan kaum muslimin. Jangan kita terlalu lama meratapi tragedi ini. Jangan kita terlalu lama untuk ditipu oleh kesedihan demi kesedihan. Kita wajib bersedih. Namun lebih dari itu, harus ada usaha untuk kita bisa meraih kejayaan Islam. Dengan apa? Yaitu yang pertama, dengan tauhidullah. dengan mengembalikan umat Islam untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman ini, apalagi di bulan yang suci ini, kita kembalikan umat Islam kepada kemurnian tauhid yang sudah banyak terkotori, apalagi di bulan ini. Ini yang kita sayangkan, bulan yang suci namun dikotori dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ya, ini bukan perintah, cuma inilah yang ada sekarang ini di kenyataan di media-media televisi ataupun di radio ya, mereka ingin untuk mengembalikan ya kesyirikannya Nabi atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu penyembahan terhadap para wali-wali yang telah mati. Sempat kita dengar di radio bagaimana seorang wali bisa menjadikan batu menjadi gajah. Dongeng-dongengnya apa? Yang ingin untuk mengotori akidah kaum muslimin. Bagaimana wali-wali tersebut sangat luar biasa kesaktiannya, dikembalikan lagi kesyirikannya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uk wa nasra. Kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasra, wali lima yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang sekarang apa? Sedang digalakkan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak ada jalan untuk menuju kejayaan umat kecuali kembali kepada tauhid. Karena Allah telah berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wala yubadilanna min ba'di khaufin amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh untuk Allah menjadikan kalian atau mereka kaum muslimin sebagai penguasa, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum kalian sebagai pemimpin, dan Allah mengokohkan agama yang Allah kokohkan bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Janji Allah tiga. Allah akan menjadikan kaum muslimin sebagai khalifah, pemimpin. Yang kedua, Allah akan mengokohkan agama Islam ini, agama kaum muslimin ini. Yang ketiga, Allah akan merubah ketakutan kaum muslimin dengan keamanan. Namun syaratnya cuma satu. Ya'budunani, mereka harus beribadah hanya kepada aku saja. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sangat sayangkan, kenapa kaum muslimin tidak sadar? Kenapa mereka tidak meninggalkan syirik apalagi di bulan yang suci ini, padahal setiap hari mereka selalu diperdengarkan surat-surat tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Demikian surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, tidak ada yang berani sembah kecuali Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tidak boleh minta kepada wali yang telah mati, tidak boleh mengkeramatkan kuburan-kuburan para wali. Namun ini yang sangat kita sayangkan. Maka sekali lagi, untuk jangka panjang, kalau kita mau merebut kejayaan umat ini, harus kita kembali kepada tauhid sebagaimana yang Allah telah janjikan, dan wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. In tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Kemudian juga kata Imam Malik rahimahullah, kalau kita mau jaya, kalau kita mau menang dari orang-orang Yahudi, dari orang Syiar Rafidah, dari orang-orang kafir yang lainnya, kewajiban kita kembali beragama sebagaimana metode para sahabat Rasulullah SAW. Bukan beragama Islam ala sufia, bukan beragama Islam ala filsafat, namun agama Islam yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Imam Malik rahimahullah mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma'aslaha awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi pertama umat ini. Para sahabat, mereka yang berhasil menggenggam dunia ini, mereka yang telah berhasil menguasai negara-negara kafir, mereka yang telah menaklukkan negara adikuasa Romawi dan Persia dalam waktu yang sangat singkat, bukan karena jumlah mereka yang banyak, bukan karena persenjataan mereka yang canggih, bukan karena ekonomi mereka yang maju, namun karena iman dan takwa mereka kepada Allah, karena tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu ditekankan kepada kaum muslimin, bahwasanya Kaum muslimin kalau mau menjadi jaya, ingat sabda Rasulullah SAW. Ida tabayatum bil ina wa akhatum anabal baqar wa raditum bizara wa taratum jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u ankum hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, kalian telah tamak kepada dunia dengan pertanah, persawahan, pertanian, dan kalian tinggalkan jihad-jihad Allah, Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kita tinggalkan syirik, tinggalkan kebid'ahan, tinggalkan filsafat, tasawuf, segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Ini jalan menuju kepada kejayaan umat, bukan hanya di Indonesia, namun sampai di seluruh penjuru dunia. Ini poin yang terakhir yang berkaitan dengan masalah bagaimana kita mengentaskan kehinaan umat, kembali kepada tauhid, kembali kepada ajaran para salafus saleh, dengan juga bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin terakhir ya, ingin kita bahas, mungkin ada sebelum ditanya, bagaimana dengan ya mungkin statement sebagian orang yang ingin untuk pergi ke sana untuk berjihad, kenapa kaum muslimin tidak berbondong-bondong pergi sana berjihad? Kenapa jamaah dari Mekah tidak diajak untuk pergi berjihad ke Palestina, mengusung senjata dan sebagainya? Maka ini perlu kita jawab dengan membawakan fatwa dari para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, yang pada tahun 1948 beliau pernah ikut berjihad melawan orang-orang Yahudi di Palestina. Ya, ini memang tidak apa diekspos di media. Namun itulah kenyataan yang ada, bahwasanya ulama-ulama salafiyin mereka bukan orang yang sekedar berbicara, namun mereka juga terkadang apa masuk ke dalam medan jihad kalau memang itu sesuai dengan syarat-syarat yang disyariatkan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Jihad adalah ibadah. Jihad bukan tawuran antar pelajar. Jihad bukan tawuran antar supporter sepak bola, namun jihad mulia, ibadah, dirwatu sanamil Islam, dan ibadah harus ada dua syaratnya kalau mau diterima, ikhlas dan apa? Ittiba, tidak sembarangan, butuh ilmu, butuh bimbingan para ulama. Dan mungkin sudah antum pahami bersama, jihad ada empat tahapannya, ada empat macamnya. Yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Rasul mengatakan afdalul jihad man jahada hawahu. Orang yang paling mulia dalam berjihad yaitu yang berjihad melawan hawa nafsunya. Dengan apa? Dengan belajar ilmu agama, dengan mengamalkan ilmu agama, dengan berdakwah dan dengan bersabar di atas dakwah. Ini semuanya disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya, kata beliau ada empat tahapan jihad, ada empat tingkatan jihad, apa empat macam jihad. Jihadun nafsi, yang kedua jihadun syaitan, jihad melawan syaitan, yaitu dengan melawan syahwat dan syubhat. Kata para ulama, di antara Imam Muqayyim, tidak akan mungkin orang itu bisa melawan orang kafir di medan perang sampai dia bisa sukses lulus dalam dua tahapan jihad ini, jihadun nafsi dan jihadun syaitan. Ya. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir di medan pertempuran dengan senjata, dan jihad melawan orang munafikin yaitu dengan al-ilmu. Kemudian yang keempat, jihad melawan pelaku kemungkaran dan pelaku kebid'ahan. Ini secara ringkas kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang macam-macam jihad. Jadi jihad bukan hanya sekedar dengan pedang, namun ada banyak macamnya. Kemudian di sini ingin kita sampaikan ucapan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah tentang masalah jihad khususnya di Palestina. Kata beliau, nahnu naqul, kita mengatakan, kama kunna naqul daiman wa abada, dan ini kita katakan terus menerus sepanjang masa, innal jihad al-yawma fardu ainin likasratil biladil islamiyah al-muhajama minal kuffar min mukhtalifil adyan wal masyarik. Sesungguhnya jihad pada saat ini itu fardu ain bagi negara atau kebanyakan negara-negara Islam yang dijajah oleh orang-orang kafir dari segala bentuk kekafiran mereka. Ini sekali lagi, bagaimana para ulama tidak seperti yang dituduhkan oleh kelompok harakah, oleh kelompok teroris yang mereka anti jihad, naudzubillah min dzalik. Mereka adalah orang yang pertama menyerukan jihad, cuma sesuai dengan jalan yang direstui oleh Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Kata Syekh Al-Bani rahimahullah, jihad yang ada sekarang ini di Palestina khususnya dan negara-negara di Suriah adalah fardu ain, ya. Namun kata beliau, walakinnana na'taqidu anna jihad la budda fihi min ittikhadil lawazim wal asbab wal uddah allati tumakkinal muslimin minal intisar ala aduwihim. Akan tapi kita yakini bahwasanya jihad harus ada persiapan-persiapan yang matang, harus ada kekuatan-kekuatan yang memungkinkan bagi kaum muslimin menang atas musuh-musuh mereka. Ini kata beliau. Kemudian kata beliau ini dalam kitab Su'alat halaman 370. Kemudian kata beliau pada halaman 369 sebelumnya, beliau mengatakan, walakin jihadul qital yatatallab aqwal asbab al-mumkinah fil asil hadir. Bahwasanya jihad di medan peperangan, jihad dengan senjata, itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa pada abad ini, pada saat ini. Wahiya mutawafiratun ma'adual walaisat mutawafiratan mal'afrah. Yang mana kekuatan melawan orang Yahudi ini, itu hanya dimungkinkan, yang sanggup melakukannya adalah negara-negara Islam, bukan person-person, bukan takmir masjid, bukan ormas, namun yang ya bisa untuk melawan mereka negara-negara Islam. Ya, artinya apa? Ya, salah kalau orang itu mengatakan engkau berdosa kalau enggak berangkat ke Palestina untuk berjihad. Kenapa? Allah mengatakan fattaqullah masata'tu. Ya, kita saja ya untuk saat ini belum bisa untuk latihan senjata saja enggak bisa, apalagi terjun untuk apa? Berperang di sana. Otomatis masuk ke dalam kategori firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Allah saya enggak mau membebani kalian, kok membebani kita. Ya, ini kita tunjukkan kepada kelompok-kelompok harakah yang mereka menggembar-gemborkan kepada rakyat untuk apa? Pergi ke Palestina, padahal mereka tidak punya kekuatan, apalagi kekuatan al-iman. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan dalam kitab yang sama As-Su'ala juga, fal'an limadza la nadhhab wa nuqatil yahud wa hum ihtallu ardona wa bijanibina. Kata beliau, kalau ada pertanyaan, kenapa kita sekarang ini tidak pergi ke Palestina, tidak memerangi orang Yahudi sedangkan mereka telah merampas negeri Palestina dari kaum muslimin dan mereka ada dekat kita. Syekh Al-Bani karena beliau tinggal di Suriah dan juga di Yordania yang dekat dengan Palestina. Kemudian kata beliau, li'annana qad nuharab min kulli jihah. Karena kita kaum muslimin sekarang ini diperangi dari seluruh penjuru, ya, seluruh bidang kehidupan kita diperangi, baik perang militer maupun ghusul fikri, perang pemikiran. Idan fahadal jihadu amamana lakinnana la nastati. Betul, jihad ada di hadapan kita, namun kita enggak sanggup untuk apa? Melaksanakannya. Seperti misalnya musim haji datang, apakah semua orang wajib untuk berhaji? Hah? Yang sanggup wajib berhaji. Meskipun ada uang terkadang enggak bisa karena enggak dapat kuota misalnya, enggak wajib baginya, enggak berdosa. Yang berdosa yang sudah ada kesempatan, punya kemampuan enggak berhaji, itu yang berdosa. Demikian pula di sini masalah berjihad di Palestina, mengangkat senjata melawan orang Yahudi. Rakyat jelata tidak ada kewajiban bagi mereka. Di Indonesia misalnya, yang wajib bagi negara-negara yang sanggup melawan orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian kata beliau, "Faman alladhi yahmiluna ila tilkal biladil ba'ida wa tuwaluna la tusaiduna ala hadzal jihad?" Bagaimana kita bisa melakukan perjalanan jauh untuk berjihad? Sedangkan negara kita tidak mendukung kita, tidak membantu kita dalam berjihad. Idan nahnu na'isu bil ahlam wal auham. Maka kalau ada orang menyeru kita seperti dulu misalnya ketika ada tragedi Palestina, sebagian orang melakukan atraksi, sebagian mereka tidur kemudian ada sayur mayur di atas ya tubuh mereka dicacah dengan pisau enggak mempan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan perang pisau dapur, ini perang apa? Perang rudal. Ngangkat rudal saja mungkin masih berat, apalagi melawan al-Yahud. Intinya kata beliau, jangan kita apa hidup di alam khayal. Ya, sekarang yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita berdoakan muslim Palestina, kita sumbangkan sebagai harta kita. Ya, kita berusaha menyampaikan kepada umat untuk umat kembali kepada agama mereka agar umat bisa meraih kejayaan. Fattakullaha masatatum. Sebagaimana ketika Rasul ditindas di kota Mekah, tidak ada jihad dengan senjata, yang ada apa? Dakwah. Banyak usaha untuk kita apa bisa mengembalikan umat. Yang penting ikhlas dan ittiba. Meskipun kelihatannya lambat, namun kata orang Jawa apa? Alon-alon asal kelakon. Daripada tergesa-gesa sebagai kelompok teroris akan apa? Hancur, tidak akan mungkin sukses selama-lamanya. Demikian pula Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, beliau dalam kitab Al-Firqatun Najiyah. Insyaallah kitab yang masyhur di hadapan kita semuanya, beliau ketika menyebutkan tentang mirhat firqatun najiyah, metode kelompok yang selamat, metode dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya beliau mengatakan Al-Firqatun Najiyah tad'ul muslimina jami'an ila jihad fi sabilillah, bahwasanya firqatun najiyah dakwah salafiyah menyeru kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Namun kata beliau, kullun bihasabi istita'atihi, namun semuanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang musyrikin. Perangilah orang musyrikin, orang kafir dengan harta-harta kalian. Kita sumbangkan harta kita untuk kaum Palestina di sana. Kemudian kalau bisa, bi anfusikum, dengan jiwa raga kalian, kalau bisa. Demikian pula kalau bisa, wa asinatikum, dengan lisan kita, dengan dakwah. Artinya apa? Banyak jalan untuk menuju kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang ini kita sanggup hanya jihad dengan lisan, dengan tulisan, dengan harta kita, namun harus kita cita-citakan, kita ingin jihad dengan jiwa raga kita. Rasulullah SAW bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syubhatin minan nifaq. Barang siapa mati, dia belum pernah berjihad, berperang, dan tidak pernah mencita-citakan untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Harus ada cita-cita. Kita ingin mati syahid di jalan Allah, namun tentunya sesuai dengan jalur yang syar'i, bukan lewat jalur terorisme. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur, kata beliau, wa hukmul jihad fi sabilillah ala anwa. Jihad itu ada dua hukumnya. Yang pertama fardu ain. Kata beliau, contoh fardu ain, wa yakunu diddal aduwil muhajam li ba'di biladil muslimin, atau wa yakunu diddal aduwil muhajim, yaitu ketika melawan penjajah kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin, ka Palestine, seperti Palestina. Ini salah contoh kata beliau, fardu ain orang berjihad di sana. Namun sekali lagi sesuai dengan kemampuan. Allati iktasabal yahud al-mujrimun, yang telah dirampas oleh orang Yahudi yang jahat. Fal muslimun al-mustati'un atimun hatta yukhrijul yahuda minha. Kaum muslimin al-mustati'un. Ini yang paling penting. Yang sanggup, yang mampu untuk mengeluarkan Yahudi. Namun mereka tidak berusaha, mereka yang berdosa. Sampai mereka mengeluarkan Yahudi dari Palestina. Wa yu'idul masjid aqsa lil muslimin. Dan mengembalikan masjid aqsa kepada kaum muslimin. Bima yastati'un. Sesuai dengan kemampuan mereka. Minal mali wan nafsi. Entah dengan harta ataupun dengan jiwa raga. Artinya sekali lagi kita turut prihatin terhadap kejadian yang menimpa saudara kaum muslimin di sana, akan tapi keprihatinan tersebut jangan sampai mengeluarkan kita dari jalur yang syar'i, dari syariat Islam, dari sunnahnya Rasulullah SAW. Kita berusaha membantu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama tersebut. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi Yahudi yang ada di Palestina khususnya dan semua tempat yang ada dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di atas sunnah dan metode para sahabat Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.